La ilaha illallah wahdah wa ashadu anna muhammadan abduh rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah ittaqullah haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله كتب الشكر على الله تعالى atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa sujud kepada Allah Azza wa Jalla, bisa bertasbih, bertahmid, dan beristighfar minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang kita harus syukuri. Maka pada hari ini, di pagi hari ini pula, kita akan gunakan beberapa menit atau setengah jam dari umur yang kita miliki, kesempatan yang Allah berikan untuk membaca kalam Allah, membaca ayat-ayat Allah yang merupakan firman Allah Azza wa Jalla yang turun dari sisi Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang berisi perkara-perkara yang mulia, berasal dari zat yang paling mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla Al-Karim. Disampaikan pada zatnya, disampaikan kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melalui Rasul, melalui malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang mana ayat-ayat Allah ini merupakan perkara-perkara yang mulia, yang akan memuliakan siapa yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Maka mereka akan menjadi mulia di dunia dan juga pada yaumul qiyamah. Maka ikhwati fillah, ada 104 surat yang Allah turunkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh sangat ironis kalau ternyata kita yang mendapatkan surat tersebut ternyata kita tidak memahami isi surat yang Allah turunkan tersebut. Maka kita berusaha untuk memahami isi kandungan dari surat yang Allah turunkan satu demi satu, dan kita akan yakini apa yang harus kita yakini, dan kita akan kerjakan apa yang Allah perintahkan, dan kita akan tinggalkan apa yang Allah larang dengan sekuat kemampuan yang kita miliki. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita baca, dan semoga Allah berikan rezeki kepada kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, masuk pada surat Al-Kafirun. Namun sebelum kita membacanya, sebelum kita membaca maknanya, tafsirnya, dan juga hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya, kita belajar dulu bagaimana cara membacanya. Nah, kita berupaya sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya, dan yang lainnya. Tentunya tidaklah kami di sini adalah orang yang ahli dalam bidang ini. Tentunya kita akan tetap belajar kembali dengan orang yang ahli dalam masalah ilmu tajwid. Nah, di sini kita belajar bersama, sama-sama belajar mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika salah kita sering menegur satu dan yang lainnya agar tetap di atas kebenaran. Baik, kami baca terlebih dahulu, kemudian silakan antum ikuti, kemudian kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, barakallahu fikum. Kemudian kita akan masuk pada ayat yang pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini ada huruf qaf, dibaca dengan huruf qaf, bukan kaf. Qaf, qaf. Qul, qul, bukan kul. Kalau kul artinya makanlah. Kalau kul artinya katakanlah. Maka menggunakan qaf, yang huruf qalqalah. Qul, taib, kita ucapkan Qul ya ayyuhal kafirun. Naam. Qul ya ayyuhal kafirun. Di situ ada hukum mad jaiz, dibaca lima harokat. Ya, kemudian ayyuha. Huruf mad, huruf alif ketemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat yang berbeda. Maka hukumnya mad jaiz, dibaca lima harokat. Panjangnya lima harokat. Taib. Qul ya ayyuhal kafirun. Naam. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan semua huruf yang bertasdid maka membutuhkan nabrah, penekanan. Ayyuha berbeda dengan huruf nun bertasdid atau mim bertasdid, maka tidak ditekan tetapi mengalir begitu saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Naam. Qul ya ayyuhal kafirun. Di ujungnya kafirun, nunnya dinampakkan. Dan di situ ada huruf ra yang berharokat dhamma, dan dhamma tidak akan sempurna kecuali dalam keadaan mulutnya dimonyongkan. Kafirun. Taib, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Naam. Qul ya ayyuhal ayyuha al-kafirun. Taib, Datuk Rustam, silakan untuk mencoba membacanya. Naam. Tayyib. Kita baca kembali. Qul ya ayyuhal kafirun. Tayyib. Qul ya ayyuhal kafirun. Tayyib. Farman, silakan ulangi kembali. Qul ya ayyuhal kafirun. Taib, Datuk Buhran, silakan langsung saja. Taib, masya Allah, barakallahu fikum. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Nam, la a'budu ma ta'budun. Di sini ada huruf hamzah dan juga huruf ain. Nam, huruf alif di sini la a, jangan a, tapi pertama dengan senyuman a, kedua dengan ain, ya, bukan a tapi a a a, jangan mutus a mutus, tapi tetap berlanjut untuk masuk pada huruf yang berikutnya, a a budunan la a'budu ma ta'budun. Naam, la a'budu ma ta'budun. Di sini juga ada huruf hal alif atau hamzah ketemu dengan huruf alif sehingga dibaca lima harokat, panjang juga. La a'budu ma ta'budun. Naam, la a'budu ma ta'budun. Taib, akhirnya Nasrul untuk melanjutkan. Taib, akhirnya Nur Khalis, silakan. Bukan tak tak budun, tapi tak tak di sini jangan mati juga, tak tapi tak. Nah, ini enam, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu dimatikan, tapi lanjut mengalir saja, tak budu, nah, tak budun, jangan tak budun, bukan huruf alif, kalau huruf alif dia mati, tak budun. Kalau ini lanjut, tak budun, ulangi lagi, la a'budu ma ta'budun. Ayah, silakan Nuholis. Bukan a tapi a a a a. Taib. Bukan tak ya, tak tak tak, ditekan dia ain, huruf ain. Ta'budun, ulangi. Tayyib. Pak Wawan, silakan untuk melanjutkan apa untuk mencoba membacanya. Ya, tayyib. Tayyib, Akhi Alamsa untuk membacanya. Tayyib. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Naam, ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب di sini ada huruf, ada hukum mad jaiz juga dibaca lima harokat. Wala, taip panjang. Kemudian ada huruf nun mati ketemu dengan ta, maka dibaca ikhfa, samar-samar. Antum, bukan antum tapi antum. Taip. Wala antum, antum abidun, abiduna ma a'bud, a'bud. Taip, kita baca wala antum abiduna ma a'bud. Naam, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, di situ juga ma-nya juga panjang, mad jaiz di maharokat juga. Ma-a-bud. Kemudian ada kol-kola kubro. A-bud, a-bud. Pakai kol-kola. Jangan a-bud, mati begitu saja, jangan terputus, tapi a-bud. Taib, akhirnya wahyu untuk membacanya. Masya Allah. Silakan lanjutkan Pak John, Bu Faiz untuk mencobanya. Okay. Ada tekanan ain. Bude. Tekan lagi. Bude. Tayyib. Wala antum abiduna ma a'bud. Naam, sama-sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Taip, ayat yang berikutnya. Wala ana abidun ma abadtum. Naam. Wala ana abidun ma abadtum. Di sini sama ada huruf, ada mad jaiz dibaca lima harokat. Sebenarnya tidak terlalu panjang ya, tiga ketukan saja. Kemudian di situ huruf wala ana abidun nun mati, nun tanwin ketemu huruf mim. Apa hukumnya? Idgham mim. Maka ditahan dua harokat dengan berdengung. Nah, ditahan dua harokat kemudian dengan berdengung. Nah, abidun, abidun ma, ya, ditahan dua rakaat. Abidun ma abad. Kemudian huruf dal ketemu dengan huruf ta. Hukum apa ini? Mutajanisain, ya, atau mutakaribain. Nah, di sini maka huruf dal langsung masuk ke huruf ta. Jangan abadtum, bukan, tapi langsung masuk huruf ta. Abadtum, ya, abadtum. Huruf dalnya langsung masuk huruf ta. Naam, dibaca abadtum. Taip, kita baca wala ana abidun ma abadtum. Naam, wala ana abidun ma abadtum. Sekali lagi kita baca di tanwin ketemu mim, maka ditahan dua rakaat dan berdengung. Kemudian huruf dal masuk dalam keadaan dalnya masuk ke ta, sehingga masuk menjadi abadtum. Wala ana abidun ma abadtum. Naam, wala ana abidun ma abadtum. Ibrahim. Taib Yakub, silakan untuk mencobanya. Jangan ana, tapi a, huruf dengan senyuman a. Wala ana. Taib. Taib, ahsantum. Berikutnya akhirnya ihsan untuk mencobanya juga, silakan. Taib, sekarang ainnya coba sedikit ditekan, bukan a tapi kan a tapi a a. Taib, ulangi. Abadtum, abadtum, jangan abadtum, abadtum. Taib, kita baca sama-sama. Wala ana abidum ma abad. Naam. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Naam. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Taib, di sini tidak terlalu ada perkara yang kita bahas, dan tetap dibaca lima harokat. Wala antum tadi juga sudah, karena ayatnya hampir sama dengan yang di atas. Nun mati ketemu huruf ta, dibaca ikhfa, dibaca samar-samar. Mim mati ketemu ain, dibaca mengalir begitu saja. Antum abiduna, dan huruf dommah pada waw, pada dal, dibaca dengan monyong sehingga nampak jelas huruf wawnya, huruf harokat dommahnya. Abiduna ma'a'bud, huruf ain ditekan, hamzah disenyumkan, ma'a'bud, kemudian kol-kolah kubroh a'bud. Wala antum abiduna ma'a'bud. Naam. Wala antum abiduna ma'a'bud. Taib, silakan Abu Fadilah untuk mencoba membacanya. Taib. Akhir Faisal, silakan juga untuk membacanya. Taib, ulangi lagi samar-samar ketika baca a a tum, kemudian ain juga dijelaskan, a dan ain dibedakan, a pada a a. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud, ulangi Faisal. Dan antum, antum. Karena pertamanya huruf hamzah, beri baca a, kemudian kedua huruf ain a bud. Taib, ulangi kembali. A ditekan, a bud bud. Taib, masya Allah. Kemudian ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Naam. Lakum dinukum waliyadin. Taib, hukum apa yang bisa kita ambil di sini? Taib, tidak ada ya. Lakum dinukum waliyadin. Naam. Lakum dinukum waliyadin. Pak Abdul Somad, silakan untuk mencoba membacanya. lakumnya jangan pakai kof tapi pakai kaf. Lakum. Ahsantum. Taib. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba membaca tafsir dari surat Al-Kafirun. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala tafsir surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budum ma a'badtum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah, dan aku tidaklah menyembah, aku tidak akan menyembah ma'abattum apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Waliyadin, bagiku agamaku. Ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan juga kita seluruhnya untuk mengatakan dengan jelas dan terang-terangan, di mana Syekh Abdul Rahman Salim menyatakan, "Kul, katakanlah lil kafirina, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir, mu'linan wa musrihan." Dengan jelas dan gamblang dan terang-terangan, enggak usah basa-basi, blak-blakan saja katakan kepada mereka. Apa yang dikatakan? Kul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, Allah perintahkan kita untuk jelas dan terang menyatakan kepada orang-orang kafir. Nah, kulil kafirina mu'allinan wa musrihan. La a'budu, aku tidak pernah menyembah, aku tidaklah menyembah sekarang maupun akan datang, aku tidak menyembah ma ta'budun apa yang kalian sembah. Ai artinya apa yang disembah oleh orang musyrik, apa yang disembah oleh orang kafir, ya tentu selain Allah, ada yang menyembah patung, dewa dewi, ada yang menyembah naam, bismillah. Baik, apapun yang mereka sembah selain Allah, maka kita harus punya sikap baro. Ayat artinya tabarruan, tabarru berlepas diri, tabarru mimma kanu ya'budun, berlepas diri dari apa yang mereka ibadai. Min dunillah, dari selain Allah. Ada orang-orang yang mereka menyembah patung-patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah syaitan dari kalangan jin, ada yang menyembah naam bebatuan, pepohonan dan yang lainnya. Maka kalian atau kita hendaknya berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Lisan kita berlepas diri, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Zahir kita, dan kita tidak mau naam berbasa-basi, kemudian yang penting kan niat. Enggak apa-apa kita mengambil apa namanya, lidi-lidi yang ada apinya, itu apa namanya, dupa. Ikut beribadah kepada Allah, yang penting kan niat. Ini niat saya enggak ada, cuma ikut-ikutan saja. Tidak boleh, kita harus berlepas diri, berlepas diri baik zahir kita, lisan kita, jasad kita maupun batin kita. Nah, udah enak saya kan pemimpin, enggak, tetap tidak boleh, harus blak-blakan, terang-terangan, harus jelas. menyatakan kita berlepas diri dari kesyirikan maupun orang-orangnya, dari kesyirikan dari sesembahan mereka, nah, ataupun cara beribadah mereka. Kita harus jelas dan terang menyatakan sikap bara', berlepas diri dari apapun yang disembah dari selain Allah, zahiran wa batinan. Batin kita juga tentu tidak ridho, nah, dengan apa yang mereka lakukan, yaitu beribadah kepada selain Allah. Harus jelas, jangan berbasa-basi dalam perkara ini. Nah, dalam perkara ini tidak boleh berbasa-basi, enggak enakan, pekewuh, kemudian ikut-ikutan acara kesyirikan mereka. Ini tidak boleh. Wa la antum abiduna ma a'bud. Nah, wa la antum abiduna ma a'bud, dan kalian, dan tidaklah kalian penyembah apa yang aku sembah. Padahal orang-orang musyrik ada juga yang beribadah kepada Allah, ya kan? Orang Yahudi juga beribadah kepada Allah. Orang Nasrani juga beribadah kepada Allah. Hanya saja peribadahan mereka itu mengandung kesyirikan. Terus kenapa dikatakan di sini, aku tidaklah kalian penyembah apa yang aku sembah? Li'adami ikhlasikum lillahi fi ibadatihi. Karena ibadah yang kalau nanti karena tidak adanya keikhlasan kalian di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beribadah kepadanya. Karena Rasulullah menyatakan, lain asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik wahai Muhammad, maka akan gugur sia-sia ibadah yang kamu lakukan, dan kamu termasuk orang yang merugi. Begitu juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada Allah, tetapi bersamaan yang demikian itu mereka juga beribadah kepada selain Allah, pada hakikatnya itu bukan ibadah. Karena kalaupun dikatakan ibadah, itu ibadah kesyirikan, ibadah yang syirik, maka tidak ada hakikatnya, tidak dapat pahala dari sisi Allah. Berarti kamu tidak beribadah kepada apa yang aku sembah, yaitu kepada Allah. Nah, artinya cara ibadahmu keliru dan salah, menyebabkan ibadahmu sia-sia. Nah, kenapa tidak ada keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah? Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ada dua, Qul huwallahu ahad dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad dan seterusnya itu mengandung faedah kita dalam mentauhidkan Allah. Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, dan satu-satunya yang berhak kita ibadai. Kita tauhidkan Allah dalam rububiyahnya, asma wa sifat, dan uluhiyahnya. Dan surah Al-Kafirun juga demikian. Kita harus menyatakan bara', berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Harus ikhlas, murni beribadah hanya kepada Allah saja, bukan pada yang lainnya. Tidak beribadah kepada para malaikat, tidak beribadah kepada para nabi, tidak beribadah kepada orang-orang soleh, apalagi orang yang belum tentu soleh. Tidak beribadah kepada jin, tidak beribadah kepada siapapun. Kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga disebut surat Al-Ikhlas. Naam. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, fa ibadatukum lahu al-muftadinah bisyirki la tusamma ibadah. Kena ibadah yang kalian lakukan, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, naam, yang disertai beriringan dengan kesyirikan, maka itu tidak dinamakan ibadah. Karena ibadah itu, ibadah kalian sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Summa qarrara dhalika liyadul awal ala adami wujudil fi'l. Kemudian Allah mengulangi, mengulangi tapi enggak sama persis. Nah, Allah menyatakan setelah la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma a'badtum. Kalau yang pertama la a'budu, yang ketiga wa la ana a'bidun. Beda kan sebenarnya? Bukan pengulangan. Seandainya ini pun termasuk ayat pengulangan, ya adalah, maka ayat ini adalah pengulangan yang mengandung faedah. Karena enggak mungkin dalam Al-Qur'an ada pengulangan yang kemudian tidak ada makna, tidak ada faedahnya. Allah mengulang, di dalam surat, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surah apa? Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Setelah itu Allah sebutkan bentuk nikmat tersebut. Diulang lagi, nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Disebut nikmat yang berikutnya yang lain lagi. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Terus disebutkan, menunjukkan berbagai macam bentuk-bentuk kenikmatan yang tidak boleh kita dustakan. Tidak ada satu pun dalam Al-Quran ada pengulangan ayat yang kemudian tidak ada faedahnya. Enggak ada. Semua ayat-ayat Allah itu mengandung faedah yang luar biasa. Maka di sini Allah mengulang tapi bentuk kalimatnya berbeda. Nah, untuk menunjukkan yang pertama, ala adami wujudil fi'il, bahwasanya tidak ada wujudnya perbuatan tersebut. Tidak pernah aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ya, tidak ada wujudnya. Aku enggak pernah, tidak terbukti aku menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan juga tidak ada wujudnya kalian menyembah apa yang aku sembah. Nah, karena keibadah yang kamu lakukan itu kesyirikan, maka aku ingkari, aku enggak ridho. Nah, apa yang kamu lakukan, aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Wasani, adapun kalimat yang kedua, ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Yang kedua ini, pengulangan yang kedua menunjukkan bahwa yang demikian itu menjadi sifat yang pasti, yang tentu. Tentu aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Ini untuk menunjukkan sifat yang semestinya sudah seharusnya demikian. Maka ikhwatillah, walihada mayyizu baina al-fariqain, Allah membedakan dua kelompok ini. Allah bedakan. Wa faslu ma baina ta'ifatain, dan Allah memisahkan dua golongan ini. Dua kelompok ini dipisah oleh Allah. Satu orang-orang kafir, yang satu kaum muslimin. Yang satu ahli syirik, yang satu ahli tauhid. Yang satu ahli tauhid, yang satu ahli syirik. Yang satu nam mukminin, yang kedua kafirin. Orang-orang kafir. Allah pisahkan, Allah bedakan dengan pernyataan Allah Taala, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ibadah kalian, ibadah kalian. Keyakinan yang kalian enam yakini itu keyakinan kalian. Ya. Bagiku ada keyakinanku, agamaku, ibadahku. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul katakanlah, kullu ya'malu ala syakilatihi, setiap orang itu beramal sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Keadaan kalian ini seperti itu. Yaitu dalam keadaan kesyirikan, cara ibadahnya berbeda dengan ibadahku. Beribadah dengan ibadah kita, mereka beribadah na'am dengan cara mereka. Kullu ya'malu ala syakilatih, kul katakanlah, kullu ya'malu ala syakilatih, masing-masing orang beramal, masing-masing orang berbuat, beribadah sesuai dengan na'am keadaan mereka masing-masing. Kadang orang muslim demikian, kadang orang kafir demikian, berbeda. Kemudian Allah juga berfirman, antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun, kalian berlepas diri dari apa yang aku lakukan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Kita berbeda. Nah, kalian kafirun, kalian musyrikun, sedangkan kami muslimun dan ahli tauhid, berbeda. Maka ikhwati fillah, inilah surat Al-Ikhlas yang kedua selain qul huwallahu ahad. Makanya Rasulullah sering membaca surat ini di dalam surat Fajar. Dua rakaat sebelum subuh, Rasulullah membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, sama-sama surat Al-Ikhlas. Begitu juga Rasulullah baca dalam surat sunnah setelah maghrib. Setelah surat maghrib, surat sunnah, Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Demikian juga ketika selesai tawaf mengelilingi Ka'bah, Rasulullah salat dua rakaat membaca rakaat pertama kul ya ayyul kafirun, dan rakaat kedua kul huwallahu ahad, untuk menyatakan sikap bara dan berlepas diri, untuk menunjukkan sifat yang sudah semestinya seharusnya. Naam, apa yang harus kita? Sifat kita yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, ada pun orang-orang kafir yang mereka tidak mau menyatakan sikap demikian ini, naam, tidak mau beribadah kepada Allah, maka mereka kalau mau tinggal bersama kaum muslimin harus bayar jizyah. Nah, harus bayar jizyah. Karena kita memang berbeda dengan mereka. Supaya apa? Menunjukkan baraknya kita, berlepas dirinya kita dari perbuatan mereka. Enggak mau juga bayar jizyah. Bukan berarti ya sudah enggak apa-apa, yang penting bayar jizyah kemudian tidak mengapa kalian berkeyakinan demikian. Bukan. Justru ini sikap barok kita, berlepas diri kita. Nah, kita tidak ridho dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka menyekutukan Rabb kita, Allah Azza wa Jalla disekutukan, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, kita tidak ridho. Kalau mau tinggal bersama kami kaum muslimin, maka harus bayar jizya. Nah, baik ini berlaku bagi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, juga berlaku bagi orang-orang musyrik yang lainnya yang mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kita berlepas diri dari apa yang mereka ridhoi, apa yang mereka ibadai. Nah, demikian ikhwatillah apa yang kita yakini bahwasanya, nah sudah lewat ya. Kita sudah paham bahwasanya kita tidak boleh beribadah seperti ibadahnya orang-orang kafir. Jangan ikut-ikutan beribadah seperti mereka. Karena apa yang mereka ibadai pada hakikatnya bukan Allah. Kalaupun tujuan mereka, niat mereka Allah, tetap ibadah mereka batil, tidak diterima oleh Allah karena mengandung kesyirikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.